Kenapa engkau di sana sendiri? Beranjaklah dari beban di hati. Tertawa riang menyambut hari. Mari bersama langkahkan kaki. Kumpatkanlah sejenak. Jangan engkau pikirkan. Biarkanlah mereka mencaci dan memaki kita. Beban derita yang dulu datang sekarang pergi dan menghilang. Buatkanlah pagi yang berdendang, bercanda bersama dengan senang. Segera kita tenggat minuman, angkat gelasmu kita rayakan. Semakin malam semakin terasa, mari bersama ramaikan dunia. Lupakanlah sejenak, jangan engkau pikirkan. Biarkanlah mereka mencaci dan memaki kita. Beban derita yang dulu datang sekarang pergi dan menghilang. Buatkanlah pagi yang berdendang, bercanda bersama dengan senang. Sekarang pergi dan menghilang. Buatkanlah pagi yang berdendang, bercanda bersama dengan senang.